نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، baiklah kita lanjutkan pengambilan hadis dari pelajaran hadis Sahih Muslim, yaitu kita masuk ke bab ke-39. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. باب membasuh wajah dan kedua tangan apabila bangun dari tidur. Membasuh wajah dan kedua tangan apabila bangun dari tidur. Hadis 698. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته وغسل وجهه ويديه ثم نام. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari malam. Ini berarti beliau sudah tidur, setelah itu beliau bangun. Faqadha hajatahu. Lalu dia buang hajat. Berarti dia punya hadas. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi tsumma nam. Dan dia basuh wajahnya dan kedua tangannya, kemudian dia tidur. Imam Nawawi dia menjelaskan bahwa al-zahir wallahu alam anna al-muradu biqada' al-haja al-hadath. Secara zahir katanya wallahu a'lam, maksud dari buang hajat itu adalah hadas. Hadas apa itu hadas? Hukum yang menghalang kita untuk mengerjakan sholat. Abu Hurairah dia ketika ditanya, "Wa man hadas ya Abu Abdurrahman?" Qala ad-durak wal fusa. Hadas itu adalah kentut yang berbunyi atau yang tidak berbunyi. Wa kadha qala al-qadhi Iyad, begitu yang dikatakan al-qadhi Iyad. Wal hikmatu fi ghusl al-wajhi, hikmah di dalam membasuh wajah. Idhhabu nu'asi wa athari an-nawm. Hikmah dalam membasuh wajah itu adalah menghilangkan kantuk dan menghilangkan bekas tidur. Wa amma ghusl yad, adapun membasuh tangan, faqala qadhi, berkata qadhi, la'allahu kana li syai'in nalahuma. Boleh jadi untuk sesuatu yang dipegang oleh keduanya. Ya, mungkin karena mungkin mau makan atau apa. Ya, mengalami sesuatu. Karena ketika seorang tidur, dia tidak tahu apa yang dia pegang. Ya, maka bangun tidur dihilangkan kantuknya dengan dia membasuh wajahnya. Kemudian dia basuh kedua tangannya, boleh jadi dia ingin mengambil sesuatu. Mungkin dia mau ambil korma. Ya, tangannya tidak tahu apakah tangannya tadi kena najis karena menggaruk-garuk atau menggang-menggang ketika dia tidur dan dia tidak tahu. Kemudian wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini kandungannya terdapat hukum anna an-nawma ba'da al-istiqad fil layli laysa bi makruh. Bahwasanya tidur setelah kita bangun pada malam hari tidak makruh, tidak dibenci. Ya. Waqad ja'a ba'd az-zuhad as-salaf karahata dhalik. Karahatu dhalik. Telah datang riwayat dari sebagian para zuhud yang terdahulu, mereka menilai makruh kalau seandainya setelah kita bangun malam tidur lagi. Nah, dari hadis ini Nabi setelah dia bangun tidur lagi. Maka oleh karena itu secara zahir hukum hadis ini siapa yang sudah terbangun boleh dia tidur lagi. Ya, tidak makruh hukumnya, tidak dibenci. Wala'allahum aradu man lam ya'man istighraq an-nawm. Boleh jadi yang dimaksud oleh mereka dibenci tidur setelah bangun malam adalah orang yang tidak bisa dijamin, orang yang tidak dijamin ya tidur nyenyak. Artinya orang ini mungkin khawatir kalau saya tidurnya ya, kalau dia tidur nyenyak ini dikhawatirkan ya, bihaitsu yafutu wadhifatahu, di mana tugasnya tertinggal. Misalkan terbangun dia malam ya, lalu dia tidur lagi, tahu-taunya ya kelewatan sholat subuh. Nah, kalau yang seperti ini dibenci gitu. Apalagi kalau seandainya bangunnya sudah mendekati subuh. Ya, tinggal 5 menit keadaan lalu lalai afu. Nah, ini khawatir hilang waktu sholat subuh. Wala yakunu mukhalifan lima fa'alahu an-nabi. Ya. Perbuatan ini tidak menyelisih apa yang dilakukan oleh Nabi. Fa innahu kana ya'man min fawati awradihi wa wadhifatihi, wallahu a'lam. Tidak menyelisih perbuatan Nabi. Yakni dilarang untuk tidur lagi itu tidak menyelisih perbuatan Nabi. Kenapa? Nabi adalah orang yang dijamin. Ya, orang yang terjaga dari kelewatan kebiasaan-kebiasaannya. Apa kebiasaannya? Sholat malamnya, ya, witirnya. Karena Nabi terjamin untuk tidak ketinggalan dari kebiasaannya, maka tidak dibenci. Tapi kalau seandainya orang yang sulit dibangunkan misalkan sehingga kebiasaannya itu terlewatkan, maka lebih baik ya dia pertahankan, jangan dia tidur lagi ya. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya atau masuk ke bab berikutnya, bab ke-40, bab jawazun naumin junub. Jawaz, bab jawazin naumil junub wastihbabil wudu'i lahu wa ghasl farji idza arada an ya'kuda aw yashraba aw yanama aw jami'. Bab bolehnya tidur orang junub. Yakni orang yang junub boleh tidur. Wastihbabil wudu'i lahu, dianjurkan berwudu untuk tidur itu. Yakni dia tidur dalam kondisi junub, hendaklah dia berwudu sebelum tidur. Wa ghasl farji, dan dianjurkan mencuci kemaluannya. Ya, dianjurkan berwudu dan mencuci kemaluannya. Idza arada ayakul, apabila dia ingin makan, atau yashraba, dia ingin minum, atau dia ingin tidur, atau dia ingin berhubungan badan lagi. Kita lihat hadisnya, ada beberapa hadis di sini. Hadis 699, haddatsana Yahya ibn Yahya at-Tamimi wa Muhammad ibn Rumhin qala akhbarana Al-Lais ha wa haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Al-Lais an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abd Rahman an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-shalah qabla an yanam. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia ingin tidur, wa huwa junub, sementara dia dalam keadaan berjunub, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, dia berwudu seperti wudunya untuk salat, atau dia berwudu dengan wudu salatnya. Yani sempurna, tidak hanya dikatakan hanya membasuh wajah saja, tidak, tapi wudu dengan sempurna. Qabla an yanam, sebelum dia tidur. Hadis ke-700, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana ابن العليا ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قصيدة سنانية kepada Aisyah bahwasanya mengatakan adalah Nabi apabila dalam keadaan junub, beliau ingin makan atau ingin tidur, beliau berwudu dengan wudunya untuk salat. Jadi kalau makan, wudu dulu. Hadis 701 yaitu dengan sanad di atas dan lafaznya di atas. 702 wa haddatsani Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami wa Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id an Ubaydillah ha wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Shaybah wa ibn Numayr wa lafdhu lahumā qala ibn Numayr haddatsana Abi wa qala Abu Bakr haddatsana Abu Usamah qala haddatsana Ubaydillah an Nafi' عن ابن عمر أن أمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. Dengan sanadnya kepada Ibn Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, apakah salah seorang di antara kita dia tidur sementara sedang dalam keadaan junub? Ya, yang maksudnya apakah boleh salah seorang di antara kita dalam keadaan junub dia tidur? Qal na'am, kata Nabi ya, idza tawadda'a, apabila dia berwudu. Kemudian hadis 703, وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم ينام حتى يغتسل إذا شاء. Dengan sanad ini kepada Umar, bahwasanya Umar meminta fatwa kepada Nabi. Dia bertanya, apakah salah seorang di antara kita yang sedang junub dia tidur, atau apakah salah seorang di antara kita dia tidur sementara dia junub? Kata Nabi, ya liyatawadda, hendaklah dia berwudu, thumma liyanam, kemudian tidurlah. Hatta yaghtasila idza syaa, sampai dia mandi jika dia berkenan. Artinya kalau dia junub malam, tidak mesti dia langsung mandi pada malam itu juga. Maka dia kalau mau tidur berwudu dulu, setelah itu nanti baru dia mandi. Hadis 703. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. Dari ابن عمر bahwasanya dia menyebutkan Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan kepada Nabi bahwasanya dia junub pada malam hari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidurlah, berwuduklah, basuhlah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Ya. Hadis 705. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. Dengan sanadnya kepada Abdullah bin Abi Qais, dia mengatakan aku bertanya kepada Aisyah tentang witirnya Rasulullah, yakni solat witirnya Rasulullah. Lalu Aisyah fadzakar al-hadis, dia sebutkan hadis. Qultu, lalu aku mengatakan, kaifa kana yasna'u fil janabah, apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap junub? Akana yaghtasil qabla an yanam am yanam qabla an yaghtasil, apakah Nabi ini mandi sebelum dia tidur atau dia tidur sebelum dia mandi? Ya. Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al, Nabi semua itu telah dilakukan oleh Nabi. Ya, Nabi tidur sebelum mandi, mandi sebelum tidur. Rubbama ghtasala fanam, boleh jadi beliau mandi lalu beliau tidur. Wa rubbama tawaddaa fanam, dan boleh jadi beliau berwudu kemudian beliau tidur. Qultu, aku mengatakan, yakni Abdullah bin Abi Qais, dia mengatakan alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sa'ah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan urusan ini ya luas, ya memiliki keleluasaan. Baik. Hadis 607 masih dengan lafaz 706 masih dengan lafaz yang sama. Kemudian hadis 707, وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة وحدثني عمرو بن عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفرازي الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي متوكل عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara mendatangi istrinya, yakni maksudnya berhubungan badan dengan istrinya, thumma arada an ya'ud, kemudian dia ingin mengulangi, ya, falyatawadda, hendaklah dia berwudu. Ditambah oleh Abu Bakar dalam hadisnya bainama wudu'an, yakni hendaklah dia di antara keduanya ada wudu. Maksudnya maaf, pertama dia hubung badan dengan istrinya sudah selesai, kemudian pengen mengulangi lagi pada malam itu, hendaklah dia berwudu dulu. Wa qala thumma arada an yu'awid, dia mengatakan kemudian dia ingin untuk mengulangi. Jadi berwudu tidak hanya untuk sebelum tidur, tapi kalau seandainya dia mau mengulang kembali, maka dia berwudu. Hadis 708, wa haddatsana al-Hasan bin Ahmad ibni Abi Shu'aib al-Harrani wa haddatsana Miskin yani ibnu Bukair al-Hadza an Shu'bata an Hisham bin Zaid أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. Dengan sanad kepada Anas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi istri-istrinya dengan satu kali mandi. Artinya datangi A, datang B, datang C, datang C, selesai semuanya ditutup dengan mandi. Ya. Baik. Hadis-hadis yang kita baca tadi, ya, kita lihat faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Bahwa semua hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, bahwa orang junub boleh makan, boleh tidur, boleh minum, boleh berhubungan badan lagi sebelum mandi. Ya, orang yang junub sebelum dia mandi boleh dia makan, boleh dia minum, boleh dia tidur, boleh dia berhubungan badan lagi. Wahada mujma'un alaihi, ini disepakati. Yang kedua, wa ajma'a ala anna badal junubi wa 'araquhu wa 'araquhu tahirani. Sepakat bahwasanya badan dan keringat orang junub suci. Badan dan keringat orang yang junub adalah suci. Yang ketiga, dalam hadis di atas, annahu yustahabbu an yatawadda wa yaghsil farjahu li hadhihi al-umur kulliha. ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعه فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره. Bahwasanya untuk melakukan perkara-perkara di atas tadi, apa itu? Makan, tidur, minum, berubah badan lagi, dianjurkan untuk berwudu dan membasuh kemaluannya. Masuk kemaluannya sebelum wudu atau setelah wudu? Nah, sebelum wudu, ya, dia cebok dulu, kemudian dia berwudu. Sebelum dia tidur kayak atau makan atau minum atau hubungan badan lagi. La wala siyama apalagi idza arada jima'a man lam yujami'ha. Ingin berhubungan badan dengan istri yang belum dia gauli. Misalkan dia punya istri dua, rumahnya berdekatan. Ya. Maaf, dia hubungi istrinya berhubungan badan dengan istri yang pertama, lalu malam itu dia pindah ke rumah istrinya yang sebelah. Nah, maka lebih ditekankan untuk berwudu sebelumnya. Ya. Fa innahu yata'akkadu istihbab ghusli dzakarihi. Maka dia dianjurkan, ditekankan untuk mencuci atau membasuh kemaluannya. Wa qad dzakara qad nassa ashabuna annahu yakrahu an-nawma wal akla wash shurba wal jima'a qabla wudu. Orang ya, apa namanya, ulama Syafi'i memandang makruh tidur, makan, minum, berhubungan badan sebelum berwudu. Jadi kalau seandainya makan, minum, tidur, berwudu, berhubungan badan, makruh hukumnya jika dilakukan sebelum berwudu. Dan hadis-hadis di atas menunjukkan hal itu. Wala khilafa indana anna hadzal wudu' laysa biwajib. Tidak ada perbedaan di mazhab ini bahwa wudu' itu bukan wajib. Sepakat mereka mengatakan wudu' itu bukan wajib. Ya. Akan tetapi dianjurkan dan ditekankan. Ya, ditekankan untuk berwudu sebelum melakukan aktivitas di atas. Wa bihadza qala Malik wa jumhur. Dengan demikian, dengan ini Malik dan mayoritas ulama mengatakan perkataannya, yaitu wudunya tidak wajib. Ya, wudunya tidak wajib. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه. ابن حبيب di antara pengikut Imam Malik dari mazhab Syafi'i Malikiyah menganggap dia adalah wajib. Wa huwa mazhab Dawud Adz-Dzahiri, dan itu adalah mazhabnya mazhab Abu Dawud Adz-Dzahiri. Yani orang bermazhab Zahiri. Wal muradu bil wudu wudu as-salat al-kamil. Maksud dengan wudu ini adalah wudu yang sempurna, wudu salat yang sempurna. Adapun hadis Ibn Abbas sebelumnya, di bab sebelumnya, yaitu membatasi berwudu itu hanya membatasi membasuh wajah dan kedua tangan, maka telah kita sebutkan sebelumnya. Ya, faqad qaddamna anna dhalika lam yakun fil janabah bal fil hadits al asghar. Ya, tidak disebutkan dalam junub. Ya, apabila salah seorang dalam dia tidur bangun dari malam, lalu dia membasuh wajahnya, dan ya, Nabi SAW bangun malam lalu dia membasuh wajahnya dan kedua tangannya, kemudian dia tidur. Ya, apa namanya, dia buang hajatnya, ya. Dan di sini itu adalah dalam hadas aswar, hadas kecil, junub hadas besar. Baik. Adapun hadis Abi Ishaq As-Sabi'i dari Aswad dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi SAW tidur sementara beliau junub dan tidak menyentuh air. Tidak menyentuh air, ya, wala yamassu ma'an, tidak menyentuh air. Maka maksud tidak menyentuh air ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia tidak menyentuh air untuk mandi. Ya. Pendapat yang kedua, maksudnya kadang-kadang pada waktu-waktu sekali-sekali, gitu ya. Annal muradu anhu kana fi ba'd al-awqat la yamassu ma'an aslan li bayan al-jawaz. Sekali-sekali beliau betul-betul tidak menyentuh air sama sekali. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum kebolehan. Ya, kalau seandainya ada di antara kita yang junub, langsung dia tidur, tidak mau wudu, maka itu boleh. Ya. Namun id law waba alai la tawahma wujubahu. Karena kalau seandainya Nabi melakukan itu selalu, maka bisa dipahami ya bahwa itu jatuh kepada wajib. Nah, sekali-kali Nabi meninggalkannya ya untuk memberikan keterangan bahwasanya itu adalah hal yang boleh. Ya. Baik. Wa amma tawafuhu 'ala nisa'ihi bi ghuslin wahidin. Adapun Nabi mendatangi istrinya dengan satu kali mandi. Fa yahtamal annahu kana yatawadda bainaha aw bainahuma. Maka dipahami ya, atau kemungkinan beliau berwudu antara satu dengan yang keduanya. Ya. Aw yakunu al-muradu bayanu jawazi tarkil wudu'i wa qad ja'a fi sunan Abi Dawud an tawafa 'ala nisa'i dhata lailatin yaghtasilu 'inda hadhi wa 'inda hadhi fa qila ya rasulullah ala taj'alu ghuslan wahida qala hadha azka wa athhar athyabu wa athhar qala Abu Dawud wal hadith al-awwal asah qultu 'ala taqdir sahati yakunu hadha fi waqtin wa dhaka fi waqt wallahu a'lam. Ada lagi mengatakan kemungkinan maksudnya adalah bolehnya meninggalkan wudu, ya, meninggalkan wudu ketika dia berhubungan dengan istrinya yang lain, ya, berdasarkan hadis Abi Dawud bahwasanya Nabi mendatangi istrinya pada satu malam, beliau mandi ketika mendatang ini, setelah itu mandi mendatang ini, dan setiapnya mandi dia. Lalu ditanya, tidakkah engkau jadikan satu mandi saja? Maka beliau mengatakan, ini lebih suci, lebih baik, lebih bersih. Baik. Abu Dawud mengatakan hadis yang pertama lebih sahih. Apa hikmah dari berwudu ini? Wakhtalafa al-ulama fi hikmah hadzal wudu. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam apa hikmah dari wudu ini. Faqala ashabuna, orang-orang Syafi'i mengatakan li'annahu yukhaffiful hadath. Dia meringankan hadath. Karena tadi hadas besar, lalu dengan wudu maka statusnya agak lebih ringan. Ya. Fa innahu yarfa'ul hadatha an a'dha'il wudu. Karena dia ketika dia berwudu dia sudah menghilangkan hadas dari anggota-anggota wudu. Jadi dia kan semuanya dia hadas besar. Hadas besar berarti semua tubuhnya harus disiram, kan begitu. Maka baru dia suci. Nah sekarang dia berwudu sehingga dia menghilangkan hukum hadas dari anggota-anggota wudunya. Berarti ada kurang lebih seperempat dari tubuhnya sudah hilang hadasnya. Sehingga ringan ya. Uqala Abu Abdullah al-Maziri radhiyallahu anhu ikhtalafa fi ta'lihi. Terjadi perbedaan di dalam argumen, ya, argumennya apa sebabnya. Faqila li yabita ala ihda taharataini, khasyat ayamuta fi manamihi. Ada mengatakan, apa sebabnya ini? Tadi hikmahnya, hikmah wudu apa? Meringankan hadas pada tubuhnya. Lalu apa sebabnya? Kenapa dianjurkan untuk berwudu? Ada mengatakan, agar dia bermalam dengan salah satu bersuci. Bersuci dari hadas besar, bersuci itu kan ada dua. Dengan wudu, dengan mandi. Ketika dia berwudu, berarti dia sudah bersuci dengan salah satu dua jenis bersuci untuk malam itu. Ya, sehingga pada malam hari dia tidur dalam keadaan bersuci dengan salah satu suci yang disyariatkan. Kenapa demikian? Khasyata ayyamuta fi manami. Dikhawatirkan meninggal dunia di dalam tidur. Ya. Pas dia tidur waktu itu enggak bangun-bangun lagi. Ya. Dengan demikian dia sudah suci. Ya, dengan salah satu bentuk suci. Wa qila, ada lagi mengatakan bal la'allahu an yanshat ila al-ghusl idza nala al-ma'a a'dha'ahu. Idza nala al-ma'a a'dha'ahu atau idza nala al-ma'a a'dha'ahu. Ada mengatakan malahan ya boleh jadi dia lebih bersemangat untuk mandi apabila air tersebut telah menyentuh anggota-anggota wudu atau anggota tubuhnya. Qala Maziri yajri hadzal khilaf fi wudu'il haid qabla an tanam. Perbedaan ini pun berkelanjutan kepada hukum wudu orang haid sebelum dia tidur. Faman 'allala bil mabit 'ala taharat 'ala taharati istahabbahu laha. Siapa yang memberikan alasan sebab mabitnya ini? Sebabnya adalah mabit, yakni bermalam supaya bermalam dalam kondisi suci, maka dia memandang dianjurkan bagi orang yang haid berwudu. Ya, supaya dia berada di atas salah satu suci. Hada kalamul Maziri, ini perkataan Maziri. Wa amma ashabuna, adapun pendapat Syafi'i atau Syafi'iyah, fa innahum muttafiquna ala annahu la yustahabu alwudu'a lil haidhi wan nufasa. Bahwasanya tidak dianjurkan wudu bagi orang yang haid dan orang yang nifas. Karena wudhu la yu'athiru fi hadatsihima. Karena wudhu itu tidak mempengaruhi hadas mereka. Karena mereka masih punya hadas. Fa in kanat al-haid qad inqata'at haidatuha sarat kal-junub. Apabila wanita yang haid itu telah putus haidnya, telah berakhir sebelum dia mandi, maka dia hukumnya sama dengan orang junub. Ya. Nah, kalau seandainya dia setelah misalkan taruhlah dia sudah suci. Ya, dia sudah suci. Lalu dia belum mandi, maka boleh jadi hukumnya sama dengan orang haid. Akan tetapi ketika dia haid, darahnya masih keluar. Ketika dia nifas, darahnya masih keluar. Hadasnya masih ada. Ya. Maka wudu itu tidak memberikan pengaruh. Ya, ini jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kalau seandainya dianggap supaya berwudu di atas tidur di atas kesucian salah satu dari suci, maka dianjurkan dia berwudu. Tapi kalau ingin meringankan hadas, tadi kan ada meringankan hadas untuk tujuannya, ya, maka ya tidak punya arti sama sekali karena hadasnya masih ada. Baik. Wa amma tawaful nabi 'ala nisa'i bi ghuslin wahidin. Adapun nabi mendatang istri-istrinya dengan sekali mandi, fa huwa mahmulun 'ala annahu kana bi ridahunna aw bi ridha sahibatin nawbati in kana nawbatan wahidah. Adapun nabi mendatangi istri-istrinya. Ya maaf, malam itu dia mendatangi. Tentu pertama dia tidur di yang memiliki hak. Misalkan jika ada salah seorang di antara kita yang punya 4 istri dekat-dekatan rumahnya. Ya. Lalu tidur di rumah yang istri punya giliran. Lalu dia datangi istrinya. Lalu dia pengen mendatangi istri yang lain pada malam itu. Maka dipahami bahwa itu dengan ridha mereka. Ya, atau dengan ridha yang memiliki hak. Kalau seandainya yang memiliki hak enggak ridha, enggak boleh. Kan itu adalah hak jatah dia untuk malam itu. Ya. Maka oleh karena itu dipahami bahwasanya beliau mendatangi itu adalah karena semuanya sudah ridha. Ya. Wa hadha ta'wil yahtaju ilayhi man yaqul kana al-qasmu wajiban 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dawam kama yajibu 'alaina wa amma man lam yujibhu fala yahtaju ila ta'wil. Penafsiran ini yaitu dibutuhkan oleh orang yang mengatakan bahwa membagi bermalam itu wajib juga kepada Nabi sebagaimana wajib kepada kita. Kalau seandainya wajib, maka berarti harus ada keridhaan yang memiliki giliran malam. Adapun orang yang mengatakan tidak wajib kepada Nabi, tidak perlu lagi ditawil. Tidak perlu lagi untuk penafsiran. Fa inna lahu yaf'al ma yasha. Ya. Beliau boleh melakukan apa yang dikehendakinya. Wa hadzal khilafu wujubul qasam wa huwa jahani li ashabina wallahu a'lam. Hal ini adalah khilaf di dalam kewajiban pembagian malam oleh Nabi untuk istri-istrinya. Baik, ada lagi. Fi hadzal ahadits madzkur fil bab, di dalam hadis-hadis disebutkan dalam bab ini, anna ghusl janabah laisa 'ala al-fawr. Mandi junub itu tidak mesti segera. Ya. Bahwa mandi wajib tidak mesti segera dilakukan setelah junub. Wa inna ma yatadayyaqu 'ala al-insani 'inda al-qiyam ila as-salah. Wa hadha bi ijma' al-muslimin. Hanya saja, ya, wala wajib dilakukan oleh manusia apabila sudah dekat waktu untuk sholat. Kalau seandainya dia berubah badan dengan waktu sholat dekat, nggak boleh dia undur-undur lagi. Kenapa? Kalau dia undur mengakibatkan sholatnya juga terundur. Tapi kalau seandainya maaf, setelah sholat subuh dia melakukan hubungan badan dengan istri, ya, dia boleh melakukan mandi sebelum sholat zuhur. Nah, boleh. Dan itu juga yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah, di mana dia junub lalu ketemu dengan Nabi, lalu dipapasan bersama Nabi. Ketika duduk, tahu-tahunya dia lari, hilang. Ya, setelah itu dia datang lagi. Lalu ditanya oleh Nabi, di mana kamu tadi? Katanya, saya tadi junub. Saya tidak suka duduk di sampingmu dalam keadaan junub. Ya, nah ini menunjukkan bahwa tadi dia junub. Ya, apa junub karena mimpi, ya, atau dengan istrinya? Maka artinya junub itu tidak mesti seorang yang junub langsung dia melakukan mandi. طيب وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam mazhab Syafi'iyah penyebab mandi junub. Hal huwa husulu janaba biltiqa'i al-khitanaini aw inzal mani am huwa al-qiyam ila shalah. Apakah yang mewajibkan mandi itu, yaitu terwujudnya junub? Apakah mandi itu wajib karena keberadaan junub dengan disebabkan bertemunya dua khitan atau keluarnya mani? Yani penyebab junub apa? Ya, ketemunya dua khitan atau keluarnya mani. Dengan melakukan ini ada junub. Apakah mandi disebabkan oleh junubnya atau mandi itu disebabkan karena ingin mengerjakan sholat? Nah, am huwa husulul janabah ma'al qiyam ila sholat, atau karena ada junub dan ingin mengerjakan sholat? وفيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. Ada tiga pendapat di dalam Syafi'iyah. ومن قال يجب بالجناب قال هو وجوب موسع. Apabila dia wajib mandi itu karena junub, dia katakan ini adalah kewajiban yang memiliki waktu luas. وكذا اختلف في وجوب الوضوء. هل هو الحدث أم قيام إلى الصلاة أم المجموع؟ Uqtilafa fil wujubi li ghaslil hayd hal wa khurujud dam aw inqita' wallahu a'lam. Terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini tentang orang yang haid, apakah mandi itu disebabkan oleh terputusnya darah haid atau bagaimana. Ya, ini adalah perbedaan-perbedaan pandangan di dalam melihat apa penyebab satu hukum itu. Wallahu a'lam. Dari apa yang kita pelajari, banyak yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kondisi orang yang mandi, orang yang junub, boleh dia tidur dalam keadaan junub. Lebih baik dia tidur dalam keadaan berwudu. Orang yang junub boleh mengakhirkan mandinya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.